Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Qatful Janadani Syarh Muqaddimati Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani yang ditulis oleh Fadilati Syekh Al-Muhaddis Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Bajar Hafizullah Ta'ala. Kita masih dalam Muqaddimah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Bajar Hafizullah Ta'ala pada halaman ke-9. Beliau mengatakan di tengah-tengah itu, wa qara'aitu an ashraha hadhil muqaddimata syarhan yazidu fi jala'iha wa wuduhiha, dan aku berpendapat, aku menginginkan untuk mensyarah atau menjelaskan muqaddimah tadi kitab risalah karangan al-Imam Ibnu Majid Al-Qarawani. Sudah kita jelaskan pada saat yang lalu bahwasanya apa yang akan kita pelajari di sini sebetulnya hanyalah mukaddimah dari sebuah buku yang berjudul Ar-Risalah Al-Fiqhiyah yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Abi Zaid Al-Qarawani rahimahullah ta'ala. Mukaddimah di situ berkaitan dengan masalah apa? Al-Aqidah. Adapun kitab secara asal itu berkaitan dengan masalah apa? Fikih. Dan dari situlah kata beliau, kata Syekh Abdul Abbad, termasuk salah satu keindahan buku itu yang menggabungkan antara akidah dan fikih. Mukaddimahnya berkaitan dengan masalah akidah, kemudian bab berikutnya berkaitan dengan masalah al-fiqh. Syekh Abdul Abbad hanya mensyarah mukaddimahnya saja yang berkaitan dengan al-akidah. Kata beliau, aku berpendapat, aku berkeinginan untuk mensyarah mukaddimah kitab tersebut agar lebih memperjelas isinya. Wa yufassil al-ma'ani allati ijtamat 'alaiha. Di antara tujuannya juga untuk memperjelas, memperinci makna yang terkandung di dalam kitab mukaddimah tadi. Wa ra'aitu an umahhida li hadha syarah bi dzikri asli fawaid fi aqidatis salaf. Dan beliau juga sebelum menjelaskan mukaddimah kitab risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani, beliau ingin memberikan pembuka dulu. Ada 10 faedah tentang akidah salaf. Sebelum masuk ke dalam inti syarah mukaddimah kitab risalah Imam Ibn Abi Zaid Al-Qarawani, Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin Abbad menjelaskan terlebih dahulu 10 faedah tentang akidah as-salaf, sebagai mungkin pemanasan. Wa qad nadhama Asy-Syaikh Ahmad bin Musyarrif Al-Ahsa'i Al-Maliki Al-Mutawaffa sanah 1285 Hijriyatan muqaddimah risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani nadhman badian salisan. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad bin Syarif Al-Ahsa'i dari Saudi sana, Al-Maliki, yang meninggal pada tahun 1285. Beliau menjadikan mukaddimah risalah Ibn Zaid Al-Qarawani itu berupa susunan bait-bait syair. Ya, asalnya itu ucapan biasa, cuma ada seorang ulama yang menjadikannya seperti bait-bait syair. Karena apa memang pentingnya kitab tersebut. Ra'aitu minal munasib isbatau ma'anasil muqaddimah qabla bad'i bisyar'i. Ya, kata Syekh, dan aku sebelum memulai mensyarah kitab Ibn Abi Zil Qarawani, aku pun mencantumkan ya bait-bait ya syair tersebut. Ya, kalau mungkin sekejar apa namanya sekilas tentang apa yang dimaksud dengan nazm, ya ada dalam bahasa Arab itu syair, ya ada pula nazm. Syair contohnya ucapan Imam Syafi'i, misalnya ucapan Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa alam anal ilma nurun wa nurullah la yuhdairi li'asi. Itu syair, ciri khasnya akhir huruf ya baik pertama dan kedua harus apa? Sama, yang disilakan dengan apa? Sajak, ya as-sajak. Ya, antum perhatikan syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Terakhirnya apa di situ? Ya, kasrah, ya. Kemudian wa'lam anal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Itu dua bait. Bait pertama terakhirnya dengan apa? Ya, kasrah, kemudian juga yang kedua kasrah. Adapun nazam tidak harus sama. Ya, contohnya dalam masalah tujuh syarat la ilaha illallah. Ya, ada nazam atau manzumah, ya, istilahnya manzumah yang ditulis oleh Syekh Hafidz Al-Hakami dalam kitab beliau Sulamul Usul fi Ilmil Usul. Beliau mengatakan wa bi syurutin sab'atin qad kuyyidat. Wa bi sab'ati syurutin qad kuyyidat. Ini separuh bait pertama. Wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Ya, akhir. Ya, kalau satu bait ya, satu bait sini ada dipisah kan begitu ya. Itu harus sama jawab manzumah. Ya, wa bi syurutin sab'atin qad kuyyidat. Ini masih bait pertama. Separuhnya. Separuh yang berikutnya wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Sama antara apa? Ya, bagian setengah pertama dengan setengah yang terakhir itu sama. Adapun yang kedua tidak harus sama. Kata beliau wa bisa ba'di suratin qad kuyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha. Di situ apa? Setengah pertama ya binutqi illa haitsu yastakmiluha. Jadi bait pertama dan kedua tidak sama terakhirnya. Itu namanya apa? Syair atau manzumah? Manzumah. Nah, itu yang disebut oleh Syekh di sini. Antum nanti lihat ya di bagian-bagian di sini ada manzumah-manzumah tersebut, ya. Itu yang banyak dipakai. Ya, di sini disebutkan sebagai syair, ya. Ini halaman 49 sampai 54. Ya. Ini bentuknya syair. Seperti Imam Syafi'i tadi. Ya, nanti ya terserah antum hafalkan, masya Allah itu. Ya, dapat hadiah insya Allah. Kemudian kata beliau, ra'aitu minal munasib isbatau ma'anasin muqaddimah qabla badai bisyarat. Wa qasamaitu hadas syarat Qathful Janadani syarhu muqaddimati risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani. Dan aku namakan syarah kitab ini dengan Qathful Janadani. Sudah kita sampaikan waktu yang lalu. Qathful artinya apa? Memetik. Ya, Al-Jana itu seperti buah, bunga yang dipetik. Adani itu yang apa? Mudah. Jadi intinya ini adalah syarah yang mudah. Qathful Janadani. Banyak ilmu yang mudah diambil dari kitab ini. Qathful Janadani syarah muqaddimah risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani. Kemudian beliau mengakhiri mukaddimah dengan mengatakan as'alallaha azza wa jalla an yanfa'a bihi kama nafa'a bi aslihi. Ya, aku mohon kepada Allah azza wa jalla semoga Allah memberikan manfaat dengan syarah ini sebagaimana Allah memberikan manfaat kepada umat terhadap asal kitab ini, yaitu mukaddimah atau risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani. Wa an yuwaffiqal muslimin lilfiqhi fi dinihim. Dan agar Allah memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk memahami agama mereka. wasair ala makan alaih salafuhum, dan agar umat Islam diberikan taufik untuk meniti jejak para salafus saleh fil aqidah wal amal, dalam masalah aqidah dan juga dalam masalah al amal. Wa an yuwaffiqani lisalam min az-zalal, dan semoga Allah memberikan taufik kepadaku agar selamat dari segala bentuk ketergelinciran. Wa yamnahani as-sidqa fil qawli wal ikhlas fil amal, dan semoga Allah menganugerahkan kepadaku kejujuran, kebenaran dalam ucapan dan keikhlasan di dalam amal perbuatan. Inna usami'un mujib, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdi wa rasuli nabiyina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Sekarang kita masuk kepada tarjamatun mukhtasara li Ibni Abi Zaid Al-Khairawani, biografi singkat pengarang kitab Muqaddimah, Arisalah. Huwa Abdullah Abu Muhammad Ibni Abi Zaid. Beliau namanya, nama pengarang asli kitab ini adalah Abdullah. Kunyahnya Abu Muhammad. Ayahnya kunyahnya Abu Zaid. Wa ismu Abi Zaid Abdurrahman. Jadi kalau digabung, nama aslinya siapa? Abdullah bin Abdurrahman. Anak dan bapak sama-sama memiliki kunyah. Kunyahnya Abdullah Abu Muhammad, kunyahnya abahnya yaitu Abdurrahman Abu Zaid. Sakan Al-Qairawan, beliau tinggal di tempat namanya Al-Qairawan. Ini di negeri Tunis, di Tunisia, di Afrika sana, yang sekarang masih bergejolak pasca pemberontakan, pasca kudeta yang dilakukan oleh sebagian manusia pada waktu itu. Ini salah satu bukti bahwasanya pemberontakan, kudeta, pelengseran terhadap pemimpin muslim, bagaimanapun kedolimannya, itu akibatnya sangat fatal. Sudah berapa tahun Tunisia masih bergejolak, masih tidak ada ketentraman, keamanan. Na'udzubillah min dalik. Itu bukti bahwasanya menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, menyimpang dari ajaran Salafus Saleh, itu membawa akibat yang sangat amat berbahaya. Sekali lagi, Qairawan itu salah satu kota di negeri Tunisia di Afrika. Wa kana imam al-malikiyah fi waqti wa qudwatahum. Al-imam Ibn Abi Zaid Al-Qairawani itu adalah pemimpin mazhab Malik, Maliki pada zaman tersebut. Beliau hidup pada abad ke-4 Hijriah. Kata para ulama, beliau hidup di masa penjajahan kelompok sekte Syiah Al-Batiniyah, Al-Qaramithah Al-Fatimiyah. Pada waktu itu banyak para ulama yang dibunuh kalau tidak ikut ajaran kelompok Syiah Al-Fatimiyah, Al-Qaramithah, yang sudah pernah kita jelaskan dahulu. Ketika mereka sudah memiliki negara Daulah Al-Fatimiyah di Mesir pada waktu itu, mereka membunuh, membantai jamaah haji yang sedang tawaf di musim haji, tepatnya tanggal 8 Zulhijjah pada hari Tarwiyah. Mereka membantai kaum muslimin yang sedang tawaf di Ka'bah, kemudian membuang jasad-jasad kaum muslimin di sumur Zamzam. Kemudian pemimpin mereka yang bernama Abu Tahir alias Abu Najis itu menantang Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Aina Allah? Di mana Allah? Aina al-Ababil? Di mana burung Ababil?" Karena pada waktu dulu Abraha tidak sanggup untuk menghancurkan Ka'bah. Dia mengatakan sanggup menodai Ka'bah. Na'udzubillah min dzalik. Memang inilah kelompok yang memang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka musuh bagi Islam dan kaum muslimin. Pada waktu Imam Ibn Abi Zaid Al-Qairawani di Afrika sana, itu banyak tempat-tempat yang dikuasai oleh kelompok Al-Qaramithah. Namun Al-Syekh atau Al-Imam Ibn Abi Zaid Al-Qairawani tetap gagah berani menulis kitab ini untuk menjelaskan kepada umat akidah yang hak. Wa jami'a madhhabi Malik. Imam Ibn Abi Zaid Al-Qairawani salah satu ulama yang berjasa dalam mazhab Imam Malik, yaitu dengan mengumpulkan mazhab Imam Malik. Wa syarih aqwalihi, beliau juga mensyarah ucapan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Wa kana wasil ilmi kiasil hifzi wa riwayah, beliau luas ilmunya, banyak hafalannya dan riwayat-riwayatnya. Memang inilah para ulama, ya, mereka bukan hanya sekedar mengajar dengan kitab, namun mengajar dengan apa? Ilmu yang ada dalam hati hajaja mereka. Makanya dikatakan al-ilmu fis-sudur la fis-sutur. Ilmu itu apa? Di dalam dada, hafalan. Bukan dia apa? Tulisan. Kalau tulisan banyak orang bisa mengajar lewat tulisan, namun bagaimana mengajar dengan hafalan-hafalannya? Inilah salah satu keistimewaan para ulama-ulama as-salafus saleh. Mereka banyak hafalannya. Wa kutubuhu tashhad lahu bidzalik, dan kitab-kitab Imam Nabzir Qarawani itu sebagai bukti tentang keilmuan beliau. Fasihal qalam, beliau sangat amat baik tulisan-tulisannya. Zabayanin wa ma'rifah bima yakuluhu, dan beliau memiliki hujah-hujah terhadap apa yang beliau katakan. Bukan sekedar asbun saja, asal ngomong saja, namun ucapan beliau didukung oleh dalil, oleh ilmu. Basiran birrat al-ahlil ahwa, beliau juga pakar dalam membantah ahlil ahwa, ahlil bid'ah, kelompok-kelompok yang sesat. Dan itulah termasuk salah satu apa? Tugas para ulama. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfun anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini senantiasa dibawa oleh para ulama yang adil. Tugas mereka yanfun anhu tahrifal ghalin, meniadakan tahrif, penyimpangan, penyelewengan orang-orang yang ghalin, yang ekstrim. Wa ta'wilal jahilin, membantah ta'wilnya orang-orang jahil. Wa intihal mubtilin, dan membantah jalan orang-orang yang di atas kebatilan. Di antaranya Imam Ibnu Mazhar Qarawani, beliau termasuk yang pakar dalam membantah alil bid'ah, alil ahwa. Yaqulu syi'ra wa yujiduhu, beliau bisa menyandungkan syair atau syair dan sangat amat mahir dalam menyandungkan syair tersebut. Islam pertengahan dalam masalah apa? Syair, ya. Islam membolehkan syair yang pertama dengan syarat isinya tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, dia dijadikan syair itu sebagai rutinitas setiap waktu. Sebagaimana sebagian orang mereka sibuk dengan syair namun lupa dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian di dalam Islam juga syair tentunya tidak boleh tadi menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Harus betul-betul dipahami dengan benar apa maknanya. Wa yajma' ila dzalik salahan taman, dan Imam Ibn Abizil Qarawani, selain beliau sebagai pakar dalam ilmu agama, beliau juga orang yang akhlaknya sangat amat mulia. Di antaranya kata para ulama, beliau termasuk yang wari', wara' itu artinya meninggalkan sesuatu yang sebetulnya mubah namun khawatir jatuh ke dalam apa? Syubhat atau yang haram. Contoh dahulu Rasulullah SAW ketika masuk rumah mendapati sebuah kurma yang isinya kececeran. Kemudian Rasulullah SAW apa? Mau makannya, namun Rasul khawatir ini termasuk kurma sedekah, yang mana Rasul dan ahli baitnya Rasul diharamkan makan dari apa? Sedekah. Bagaimana kata Rasulullah SAW, la yang bagi ahli Muhammad an yakula min sedekah, tidak selain bagi keluarga Nabi Muhammad untuk makan dari apa? Harta sedekah, zakat, li anna min al-sakhinas, karena harta sedekah, zakat itu termasuk kotoran apa? Harta manusia. Rasul pun apa? Mengurungkan niatnya untuk makan kurma tersebut. Namanya apa? Wara'. Meninggalkan sesuatu yang apa? Sebetulnya tidak masalah. Karena belum apa? Belum tahu keharamannya, namun khawatir jatuh ke dalam yang syubhat atau yang haram tersebut. Ini adalah wara. Wa ifatan, berarti termasuk orang yang afif. Afif itu ya kalau kurang lebihnya yang suci. Ya tidak mau merusak kehormatan dirinya. Ya seperti misalnya ada orang miskin, dia sangat butuh bantuan, namun dia diam. Ya, dia hanya apa? Mengeluhkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, "Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghnia minat ta'affuf." Dan bagi para fuqara yang mereka dikepung oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa untuk berhijrah, tidak bisa untuk meninggalkan atau pergi di atas muka bumi ini. Orang-orang yang tidak tahu mengira mereka itu orang kaya. Ya, aghnia minat ta'affuf, kenapa? Karena sangat menjaga kehormatannya, kesuciannya. Tidak merengek-rengek minta-minta apa kepada manusia. Kalau ada musibah tidak apa? Curhat kepada semua orang, minta dibelas kasihi, tidak. Ini adalah orang yang tidak afif, yang tidak apa? Menjaga kehormatan dirinya. Orang seperti ini adalah orang yang sebetulnya yang sangat amat rendah hina dina. Kenapa? Hanya mengharapkan belas kasihan kepada manusia, merengek-rengek kepada manusia. Padahal dalam Islam, selayaknya seorang Muslim bersabar dan apa? Curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menyerahkan banyak bertawakal kepada Allah, bukan kepada manusia. Sebagaimana kata Nabi Allah Yakub alaihissalam, "Ashku basti wa usti Allah." Aku keluhkan apa? Susahanku, kesulitanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Asy-Syaikh dikatakan sebagai orang yang memiliki perangai iffah, yaitu yang menjaga kesucian dirinya, tidak menodai kehormatannya dengan tadi merengek-rengek kepada manusia. Wa hadzari asata dini wa dunya, beliau telah menggapai kepemimpinan dalam agama dan dunia ini. Wa ilai kana tri arihla minal aqtar, yang beliau pun dijadikan sebagai referensi dalam agama ini. Banyak orang datang kepada beliau menimba ilmu dari beliau. Wa najaba ashabu wa kathar akhiduna anhu, banyak sekali murid-murid beliau. Wa arafa qadrahu ala kabir, banyak para ulama-ulama pada waktu itu yang betul-betul mengetahui kedudukan beliau sangat tinggi dalam urusan agama ini. Wa kana yuraf bi malik as-saghir, sehingga beliau pun dikenal dengan sebutan Imam Malik Junior. Ya, kalau dikatakan siapa Imam Malik Junior, yaitu Al-Imam Ibn Abi Zaid Al-Qarawani, karena beliau yang banyak menyebarkan mazhab Imam Malik, demikian pula yang memahami ucapan Imam Malik, artinya yang banyak berjasa terhadap mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Qala fihi Al-Qabisi, seorang ulama bernama Al-Qabisi mengatakan, huwa imamun masukun bihi fi diyanati wa riwayatihi, beliau adalah seorang imam yang terpercaya dalam urusan agama dan juga dalam urusan periwayatan-periwayatan. Wastama fi al-ilmu wal-wara wal-fadl wal-aql, terkumpul dalam diri beliau ilmu dan wara. Ya. Terkadang ada seorang yang memiliki ilmu agama masya Allah, namun tidak punya apa? Al-wara. Ya. Tidak tahu mana haram, mana asyubuhat. Ya. Masalah dunia tidak apa? Tidak mau memilah dan memilih mana yang haram, mana yang syubhat. Yang penting mendapatkan urusan dunia. Wal fadl wal aql, adapun Imam Ibn Abi Zaid Al-Qarawani, beliau menggabungkan antara ilmu dan wara dan keutamaan serta kecerdasan. Syuhratu tughni an dzikrihi, ketenaran beliau itu sudah cukup daripada kita apa menyebutkan tentang biografi beliau. Wa kana sari'al inqiyad wa ruju' ila al-haqqi, disebutkan oleh para ulama bahwasanya beliau adalah seorang yang sangat cepat untuk sami'na wa ta'na kepada al-haq, kebenaran, kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana saril inqiyad wa ruju' al-haq, kalau salah langsung rujuk kepada al-haq. Tafaqqaha bi fuqaha baladihi, beliau belajar dari para ulama di negeri beliau Kairawan. Wa sami'a min syuyukhiha, mendengarkan ilmu dari para masayikh di zaman itu. Wa awwala ala Abi Bakar ibni al-Lubat wa Abil Fadl al-Qaisi. Di antara guru-guru beliau adalah tadi Abu Bakar ibnu al-Lubat dan Abul Fadl al-Qaisi. Wa sami'a minhu khalqun katsirun wa tafaqqa bi jullatun. Guru-guru beliau banyak, demikian pula dengan murid-murid beliau juga banyak. Wa kanat wafatuhu sana 386 hijriyatan. Beliau meninggal dunia pada tahun 386 hijriah, abad keempat. Lahu kitabu an-nawadir wa ziyadat alal mudawwana. Di antara karangan beliau kitab yang berjudul an-nawadir wa ziyadat alal mudawwana. Masyhurun azyad min mi'ati juz'in. Kitab tersebut itu lebih dari 100 jilid. Pernah lihat enggak kitab lebih dari 100 jilid? Hah? Baca mukadimahnya saja bertahun-tahun ini, ya. Apalagi kitab beliau ada tadi lebih dari 100 jilid. Judulnya tadi An-Nawadir wa Ziyadat ala Al-Mudawwana. Masih berkaitan dengan mazhab Imam Malik rahimahullah taala. Wa kitabun mukhtasar wa kitab mukhtasar al-mudawwana masyhurun aidan, bila juga meringkas kitab al-mudawwana tadi. Wa ala kitabai hadaini al-muawwal fit tafaqquh, dan dua kitab itu termasuk kitab pegangan mazhab Maliki. Walau risalah, dan bila juga punya kitab lain yang kita pelajari mukadimahnya, yaitu kitab ar-risalah yang sudah kita tunjukkan kemarin, ar-risalah fiqhiyah. Wa ghira min al-mu'allafat, masih banyak lagi karangan-karangan beliau. Al-kathir al-madhkura fi dibaj al-madhab li ibn al-Farhun al-Maliki. Ada seorang ulama yang bernama Ibn al-Farhun al-Maliki menyebutkan tentang kitab-kitab beliau tersebut. Wa kullu ma marra mangkul bi ikhtisar min hadzal kitab, dan apa yang sudah kita sampaikan dari tentang biografi Imam Ibn al-Qirawani itu bersumberkan dari kitab ad-dibaj, karangan Ibn al-Farhun. Qala fi Dzahabi fi awal tarjamati fi Syair Alamin Nubala, Imam Az-Dzahabi rahimahullah dalam biografi Imam Ibn Abi Zaid Qarawani dalam kitab beliau Syair Alamin Nubala mengatakan Imam Ibn Abi Zaid Qarawani adalah al-imamul al-allamah al-qudwa al-faqih alimu ahli al-maghrib. Imam Ibn Abi Zaid Qarawani adalah seorang imam al-allamah al-qudwa al-faqih, ulama dari negeri Maghrib, Tunisia. Wa qala fi akhiriha, dan beliau mengatakan pada akhir biografi Ibn Abi Zakarawani, ini masih ucapan Imam Dzahabi. Imam Dzahabi berkata, wa kana rahimallah ala tariqati salaf fil usul, bahwasanya Imam Ibn Abi Zakarawani itu di atas manhaj salaf. Makanya apa kita pelajari kitab beliau, karena beliau di atas manhaj apa? As-salaf. Ini kita bacakan agar kita tenang dengan apa mempelajari kitab beliau, karena memang inilah wasiat para ulama salaf terdahulu. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuna dinakum, ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil ilmu agama tersebut. Jangan apa sembarangan mengambil ilmu agama, jangan sembarangan mencari referensi agama, entah ustaz, entah guru spiritual atau istilah sekarang, atau buku, majalah, makalah di internet dan sebagainya, harus betul-betul selektif. Kalau kita salah, akibatnya bukannya di dunia, namun di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula ketika kita nge-share makalah di media sosial atau dimanapun, maka harus betul-betul selektif. Lihat siapa pengarangnya. Jangan-jangan jin dari kalangan apa? Harokah dan sebagainya. Harus waspada, selektif, jangan sembarangan. Karena apa? Sekali lagi, ini sangat berbahaya. Demikian pula, kita sebagai panitia pengajian, jangan asal apa? Oh, ini ceramahnya indah ucapannya, retorikanya bagus, diundang. Isinya apa? Naudzubillah min dzalik, menyimpang dari ajaran al-sunnah wal-jamaah. Semuanya akan apa? Timtam tanggung jawab Allah pada hari kiamat kelak. Artinya betul-betul dalam urusan agama harus betul-betul teliti, selektif. Jangan sembarangan. Entah untuk kita atau untuk orang lain. Karena emang sekali lagi, ini masalah agama. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba. Siapakah yang lebih zalim daripada yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Itu dengan apa? Menyampaikan urusan agama tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini sekali lagi Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, Al-Imam Ibn Abi Zaid Al-Qarawani, beliau ala tariqati salafil usul, dalam masalah akidah beliau di atas manhaj salaf. La yadri al-kalam, beliau tidak mengenal ilmu kalam, ya, wala yata'awwal, dan tidak juga apa mentakwil-takwil ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah SAW dengan takwil yang batil. Fa nasallallahu at-taufik, kita mohon kepada Allah at-taufik. Ini adalah yang mukaddimah Al-Imam atau Al-Syeikh Abdul Muhsin Abad Al-Badr Hafizullah Ta'ala, di antaranya masalah biografi singkat Al-Syeikh atau Al-Imam Ibn Abi Zaid Al-Qarawani rahimahullah ta'ala. Ya, mungkin sebelum kita lanjutkan dengan fawaid atau 10 faedah dari Al-Syeikh Abdul Muhsin Abad, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Kalau tidak ada, kita lanjutkan langsung. Tidak ada? Ya, kita lanjutkan. Sekali lagi, sebelum memasuki inti syarah kitab Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani, itu syarahnya nanti insyaAllah halaman 55, itu baru mulai masuk kita syarah kitab. Ya. Adapun sekarang ini baru pemanasan. Pemanasannya 50 halaman kurang lebih, atau 40 halaman kurang lebih. Ya, biar lebih mantap pemanasannya. Ya, mungkin sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana hukum sholat di belakang imam yang berakidah kuburiyun atau syiar rafidah? Adapun kalau syiar rafidah, maka hukum sholat di belakangnya tidak sah. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, la ubali sallaitu khalfa al-yahudi awin nasrani am sallaitu khalfa al-jahmi awin rafidhi. Kata Imam Bukhari rahimahullah, aku tidak membedakan apakah aku sholat di belakang Yahudi atau Nasrani, atau aku sholat di belakang kelompok Jahmiyah atau kelompok Syiah Ar-Rafidah. Jadi kalau kita tahu imam yang sholat itu adalah kelompok Syiah Ar-Rafidah, jangan sholat di belakangnya. Lebih baik antum sholat sendiri kalau memang tidak ada apa jamaah yang lain. Ya, karena tidak sah sholat di belakang Syiah Ar-Rafidah karena mereka orang kafir. Adapun yang berakidah kuburiyun atau yang masuk ke dalam syubhat kuburiyun, yang suka mengkeramat ke kuburan, selama kita meyakini orang itu jahil, tidak tahu al-haq, dia mendapatkan syubhat, selama kita tidak bisa menghukuminya keluar dari Islam, maka sah sholat di belakang orang tersebut, meskipun yang afdol sholat di belakang yang selamat akidahnya. Bagaimana hukum memakai pakaian batik dengan motif burung atau yang bernyawa? Tidak boleh. Ya, hukumnya apa? Ya, tidak boleh karena termasuk ta'awun al-ismi wal-udwan, menggambar-gambar yang Rasulullah SAW mengatakan, asyadun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras siksanya di hari kiamat, yaitu yang menggambar-gambar tadi. Gambar-gambar yang bernyawa, entah hewan ataupun makhluk hidup manusia. Mengapa kita atau anak pribadi sulit sekali serta sangat berat untuk meninggalkan dosa-dosa maksiat, terlebih lagi dosa-dosa maksiat tersebut cenderung sama meskipun sudah berusaha sekuat mungkin, akan tapi selain selalu pada akhirnya akan melakukan dosa tersebut, apakah memang mustahil bagi anak untuk benar-benar berhenti dari berbuat dosa tersebut untuk seterusnya sampai menjemput? Kita katakan tidak, bahwasanya manusia itu bisa berubah selama ada niat yang kuat, ada usaha yang keras, dan selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum baca hadis tentang seseorang yang membunuh 100 orang. Antum masih belum ke derajat itu. Dosa membunuh ini termasuk dosa yang paling besar dalam al-Islam. Allah mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'ana wa 'adala wa 'adaban 'azima." Allah mengatakan, barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murkainya, Allah melaknatnya, dan baginya azab yang pedih. Ini adalah dosa yang kata Imam Ahmad paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa membunuh orang beriman. Namun

banyak kesyirikan, kekafiran mereka. Makanya dikafirkan Temiyah, dikafirkan Ibnu Katsir, bukan hanya dalam masalah apa? Tidak berhukum dan hukum Allah. Nanti antum lihat dalam majalah yang sudah pernah kita tulis dulu, yang berjudul Ibnu Katsir bukan Khawarij. Ya. Dan ini memang termasuk subhatnya kelompok teroris untuk mengkafirkan yang tidak berhukum dan hukum Islam. Namun sekali lagi, mereka ini adalah orang-orang yang plin-plan, ya, mengatakan Indonesia kafir, namun apa? Enggak hijrah-hijrah, ya. Tidak mau apa meninggalkan Indonesia. KTP-nya masih KTP Indonesia. Ya, kemudian juga apa? Mereka terkadang masih juga berhukum dan selain hukum Allah, masih masuk ke pengadilan. Sebenarnya apa? Itu termasuk berhukum dan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu pernah kita dapati keajaiban dan sekaligus sesuatu yang memprihatinkan. Dulu pernah kita membantah buletin mereka yang judulnya Sautul Jihad, ya. Ada satu bab yang sangat ekstrim sekali, yang intinya yang berhubungan dengan departemen Kementerian Tauhid maka dia kafir. Ya. Namun, ya, mereka tulis di atas buletin itu, ya, buletin ini disahkan atau diterbitkan oleh Yayasan Tafaqquh Fiddin dengan rekomendasi Minkuham. Sebetulnya apa? Senjata makan tuan. Bahwasanya mereka juga apa? Kafir. Karena mereka sendiri apa? Berhukum dan hukum Tauhid. Ya, berhukum dan apa? Kementerian hukum dan HAM. Ini sekali lagi mereka itulah. Ya, kalau ahli bidah sudah pernah kita sampaikan kemarin. Itu ciri ahli bidah plin-plan. Ya, tidak bisa apa? Konsisten. Bolehkah seorang pemuda yang sudah sanggup untuk menikah akan tetapi dia menundanya terlebih dahulu dikarenakan dia ingin memperbaiki akhlaknya terlebih dahulu? Kita katakan selama dia sudah mampu menikah, segera menikah sambil memperbaiki apa? Akhlaknya. Bisa digabungkan, dijamakan dua hal tersebut. Apalagi dikhawatirkan kalau dia tunda, semakin jauh dia daripada apa? Akhlak yang mulia tersebut. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini, godaan-godaan syahwat sangat amat menipu manusia. Maka Rasul mengatakan, ya ma'asyar sahabat, man istata minkum al-ba'a falyatazawwaj, segera apa? Menikah bagi yang mampu, khususnya bagi para pemuda. Apabila ada seorang pemuda tertarik kepada seorang akhwat, kemudian pemuda tersebut ingin menikahinya, akan tetapi akhwat tersebut belum ingin menikah dalam waktu dekat, menunggu beberapa bulan atau tahun lagi dikarenakan suatu alasan tertentu, maka apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemuda tersebut? Yang pertama, apa enaknya? Sudah jauh tuh, cari yang lain. Kalau memang tidak menimbulkan fitnah, cari yang lain, masih banyak. Ya, insya Allah antum masih laku, insya Allah. Ya, istikharah, memohon petunjuk kepada Allah apakah diteruskan atau tidak. Memang kan memang berisiko juga. Ya, kalau sudah dia tertarik misalnya, kemudian mungkin kalau dia menikah dengan yang lain masih tertarik dengan yang satu, berbahaya. Ya, maka istikharah. Ya, namun kalau memang sudah mantap untuk meninggalkan hal itu, insya Allah, kalau memang apalagi kalau istilah orang Jawa kebelet misalnya, jangan ditunda lagi, sudah berbahaya. Ya. Apalagi yang mungkin hidupnya di kampus lah, masya Allah, godaannya luar biasa, betul enggak? Alhamdulillah kita kampusnya beda dulu di Saudi. Apakah boleh bertawassul dengan amal soleh seperti membaca Al-Quran? Sangat boleh. Seperti yang diucapkan para ulama, tawassul yang syar'i ada tiga. Tawassul dengan nama Allah, contoh misalnya Ya Hayyu Qayyum, birahmatika astaghits. Tawassul dengan amal soleh yang kita lakukan, seperti misalnya kita mengatakan, Ya Allah, aku sering membaca Al-Quran, setiap hari aku membaca Al-Quran, maka sembuhkanlah penyakitku. Ya Allah, berikanlah aku rezeki dengan baca Al-Quranku. Maka dibolehkan. Kemudian juga tawassul dengan apa? Doa orang soleh yang masih hidup, yang ada di hadapan kita. Setelah selesai membaca Al-Quran, maka berdoa, ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan bacaan Al-Quranku ini agar supaya engkau juga memberikan pahalanya kepada almarhum bapak atau ibuku dan jadikan ini kebaikan dalam catatan amal mereka. Nah, kalau seperti ini, beda lagi masalahnya, yaitu mengkhususkan dengan doa tertentu setelah apa? Membaca Al-Quran. Ini tidak diperbolehkan, apalagi istilahnya untuk mengirim pahala Al-Quran kepada yang meninggal dunia. Ini tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Ya, ada pun sekedar tawassul, ya Allah, seperti tadi, ketika kita berdoa, ya Allah, aku setiap malam surat tahajud, ya Allah, setiap hari aku membaca Al-Quran, maka segerahkanlah aku menikah dengannya, misalnya. Ya, itu tawassul. Ya. Ya Allah, sadarkanlah sahakwat tersebut bahwasanya ya rugi kalau menunda menikah denganku, misalnya. Apakah kedudukan ibu tiri sama dengan ibu kandung? Tentunya tidak sama. Apalagi mungkin dalam masalah birrul walidain, tidak sama. Bagaimana bila ibu tiri tersebut bersikap tidak baik terhadap anak tirinya? Ya, lapor kepada bapaknya. Sampaikan yang baik. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.